sembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerahmu, bertahta di hidupku. Kasih setiamu Bapa memulihkan hati. Terima kasih buat pengorbananmu. Kau beri yang terbaik buat hidupku. Kau pulihkan hidupku. Kau sembuhkan hatiku yang luka. Kau Allah yang paling mengerti. Kau Bapa yang paling baik. Kau